biasa. Di dunia ini tiada yang abadi. Semuanya hilang lenyap takkan berarti. Hai manusia, harapan apakah tuh tak semua. Terimalah nyata hidup yang ada. Oh, oh, oh, lihatlah lihat diriku ini. Tak pernah keluh resah. Cobalah coba, tengoklah sejenak arti hidup di dunia. Woo! Wajahmu ke depan, tunjukkanlah kebenaran dan kehidupan. Hai semua, pandanglah dengan segala harapan. Tiada hidup yang semudah di dunia. Oh, oh, oh, lihatlah lihat diriku ini. Tak pernah keluh resah. Cobalah coba, tengoklah sejenak arti hidup di dunia. Oh, oh, oh, oh. Bahagia diriku karena ku tahu yang kuasa berkahi hidupku ini. Oh Tuhan, bimbinglah mereka yang resah dan lupa optimis. Kasihku yang tak terhingga dalam kasih. Oh, oh, oh, oh, bahagia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, bahagia, bahagia, bahagia. Bahagia diriku karena ku tahu yang kuasa memberkahi hidupku ini. Oh Tuhan, terima kasihku yang tak terhingga dalam kasih. Oh, oh, oh.